Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita, yaitu syarah Umdatul Ahkam. Dan dalam pelajaran yang telah lalu telah kita jelaskan sebagai mukodimah, yaitu kitabus sholat. Dan sebelum saya menyampaikan poin yang sangat mulia ini, saya ingin sampaikan terlebih dahulu beberapa poin. Poin yang pertama, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah-tengah begitu jauhnya dan begitu banyaknya kaum muslimin hari ini yang jauh dari ilmu, tetapi alhamdulillah masih ada satu ta'ifah, satu gerakan yang memperhatikan kepada ilmu, yang memiliki perhatian terhadap ilmu yang mulia. Mana kita memahami bahwa ilmu yang mulia, ilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, adalah sebagai wasilah untuk menyelamatkan diri kita dari penyimpangan, jurang kesesatan, dari fitnah. Demikian juga kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kerusakan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, alhamdulillah juga masih banyak orang-orang yang memperhatikan kepada dakwah yang mulia ini, kepada ilmu yang mulia ini. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua, menyatukan hati para duatnya, menyatukan hati ahlul ilminya, dan membukakan hati kaum muslimin untuk menerima ilmu yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dakwah yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya telah menjelaskan dalam pertemuan yang telah lalu tentang kedudukan salat dan rahasia sholat yang sangat agung ini, yang sangat tinggi kedudukannya dalam syariat Islam, yang memiliki pengaruh yang sangat agung bagi seorang hamba, bagi seorang muslim, terhadap perilaku, budi pekerti dan kehidupannya. Maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan pembahasan yang akan selanjutnya, yaitu hukum tarikis sholat. Itu hukum meninggalkan sholat. Maka saya ingin menyampaikan bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah fikih, terkadang kita akan menemukan perbedaan di antara para ulama, perbedaan di antara ahlul ilmi dalam satu masalah yang berkaitan dengan masalah fikih. Maka di sini saya ingin menyampaikan satu mukadimah yang mudah-mudahan berharga bagi para pendengar bagi para thalabul ilmi. Karena semendapatkan dan kami mendapatkan di lapangan, ada orang-orang yang berusaha untuk mencacati para ulama dan menggunjing para ulama, atau bahkan juga termasuk menggunjing terhadap dakwah yang mulia ini, terhadap Islam, terhadap sunnah, dan terhadap yang mulia ini, ketika mereka melihat adanya perbedaan. Padahal wajib kita ketahui, ikhtilaf, perbedaan, wajib kita pahami apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tentang masalah perbedaan. Maka itu memiliki kedudukan yang berbeda, memiliki hakikat yang berbeda. Sebagaimana kita mengetahui al-khilaf baina ahli al-iman wa baina al-kafir wa baina ahli ta'ah wa ahli maksiyah wa baina ahli bid'ati wa ahli sunnah. Padahal kita wajib untuk membedakan bahwa khilaf, perbedaan yang terjadi di muka bumi ini, ada beberapa sisi yang wajib kita ketahui, di mana kita memahami perbedaan antara ahlul Islam, ahlul iman dengan orang kafir, perbedaan di antara dengan ahlul maksiyah, perbedaan di antara ahlul sunnah dengan ahlul bidah, dan mungkin di dalamnya adalah al-ikhtilaf fima baina ahlul Islam, fima baina ahlul sunnah, fima sa'il al-ijtihadiyah. Di mana perbedaan itu kita akan dapatkan juga perbedaan di antara ahlul Islam, perbedaan di antara ahli sunnah di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Maka kita wajib untuk membedakan ini dengan itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kanan nasu ummah wahidah, faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa mundirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih, ila akhiril ayah. Keadaan manusia berada dalam umat yang satu, ala millatin wahidah, ala dinil Islam, ala dinil tawahid, di mana kita memahami asal manusia berada dalam din yang satu, yaitu dinul Islam, dan mereka adalah berada dalam ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam din yang satu dan mereka berada dalam din tauhid. Lalu tatkala terjadi penyimpangan, menyimpang, ketika mereka ada yang menyembah terhadap berhala-berhala dan sebagainya. Dan ini ketahui bahwa ini terjadi ikhtilaf di dalam agama, ikhtilaf yang terjadi antara kafir dengan mukmin, perselisihan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan ini akan senantiasa terjadi, dan ikhtilaf ini akan terjadi terus menerus antara ahlul iman dengan ahlul haq, antara ahlul iman dengan orang kafir, antara ahlul tauhid dengan ahlul syirki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghabarkan kepada kita bahwa akan terjadi perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, di mana dari orang-orang yang mengaku muslim, bahwa kita mengetahui akan terjadinya ikhtilaf, perbedaan antara orang yang mukmin dengan orang kafir, antara orang-orang yang bertauhid dengan ahlu syirki, dan khilaf ini akan terjadi sampai datangnya ciri-ciri hari kiamat sampai datangnya hari kiamat. Sebagaimana kita pun mengetahui dari apa yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya perbedaan dalam tubuh umat ini. Di dalam apa tubuh umat ini? Yaitu antara orang-orang yang komitmen kepada kemurnian Islam ini dan komitmen kepada keaslian Islam ini, berpegang teguh kepada apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang bergeser dari manhaj yang benar di dalam memahami agama ini. Dan itu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal, hadis yang makruf. Di antaranya lah hadis Irbad Ibn Sariyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan bahwa pada umat ini akan terjadi ikhtilaf, akan terjadi perselisihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah, Amr bin As, Abu Umamah Al-Bahili, dari berbagai jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satabtariku ummati ila thalasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya alwahidah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi alyawma wa ashabi. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa umat ini dan orang-orang yang menisbatkan kepada agama ini akan terjadi perselisihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bahwa perselisihan ini adalah lebih banyak ketimbang perselisihan yang terjadi sebelumnya. Itu sebutkan pada kaum sebelumnya adalah menjadi 72 golongan atau 71 golongan. Tetapi pada umat ini akan terjadi menjadi 73 golongan. Semuanya mereka terancam dengan api neraka, kecuali satu, yaitu ketika para sahabat bertanya, siapa yang satu itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ia beragama seperti aku, mengikuti sunnahku, dan seperti para sahabatku. Di dalam hadis ini setidaknya ada beberapa istimbat, dan saya sebutkan pertama dua istimbat. Istimbat yang pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan akan terjadinya ikhtilaf dan akan terjadinya perselisihan pada umat ini. Ya. Dan di situ menunjukkan bahwa ikhtilaf itu antara orang-orang yang komitmen kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya, dan orang-orang yang berpaling dari keduanya atau bergeser dari keduanya. Dan istimbat yang sangat agung dari hadis ini bahwa sahabat, para sahabat tidak termasuk apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam arti bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah tidak masuk kepada bagian kelompok yang akan mendapatkan celaan. Kenapa dikatakan begitu? Karena para sahabat radhiyallahu taala anhu adalah sebagai timbangan dan sebagai alamah kebenaran bagi umat yang setelahnya. Dimana ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perpecahan, maka yang hak adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Yang benar adalah orang-orang yang mengikuti mereka, yang berjalan di atas manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang mulia ini menunjukkan adanya ikhtilaf, adanya perbedaan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan satu pelajaran bahwa dalam mengetahui kebenaran ini diwajibkan bagi seseorang mengetahui perjalanan ahli sunnah, mengikuti, memahami dan mengikuti perjalanan salafus saleh ridwanullahi alaihim. Dan yang ketiga yang wajib kita pahami bahwa ikhtilaf ini, perbedaan ini pun akan terjadi. Dan ini secara waqi kenyataan adalah ikhtilaf baina ahli sunnah. Qad waqa'a al-khilaf bainahum. Dan kita mengetahui bahwa terjadinya perbedaan di antara ahli sunnah, di antara ulama al-mustahidun, para ulama mustahid. Maka wajib kita ketahui bahwa ikhtilaf dari ketiga ini wajib kita untuk mentafsir sedikit. Pertama, kita mengetahui bahwa ikhtilaf ini ikhtilaful fil adyan, ikhtilaf di dalam agama. Maka sudah jelas antara orang beriman dengan orang kafir akan terjadi perbedaan. Mana di sini terjadi perbedaan di dalam agama, perbedaan di dalam sumber agama, perbedaan dalam sumber nabi, terkadang perbedaan di dalam sumber apa yang disembahnya. Sebagaimana kita mengetahui perbedaan antara din Majusi, agama Buddha, agama Hindu, Nasrani, Yahudi. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ikhtilaful adyan. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini yang benar adalah Islam. Dan apabila ada seorang mukmin meyakini kebenaran semuanya dan mengatakan bahwa seluruh agama adalah benar, bahwa ridatun, bahwa kufrun wa ridatun an dinil Islam, maka dia adalah kufur dan keluar dari dinul Islam. Karena siapa yang mengatakan semua agama adalah benar, karena yang benar hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang kedua, bahwa terjadi perbedaan baina ahlul kiblah, itu diantara orang-orang yang menisbatkan kepada agama yang mulia ini, yaitu yang dinamakan oleh para ulama ahlul kiblah, itu yang kiblatnya sama. Itu dimaksudkan adalah man yastaqbilu al-ka'bah, man yadinu bidinil Islam, yaitu yang secara zahir dia beragama dengan agama Islam dan menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Maka ini pun akan terjadi perbedaan. Tetapi di sini adalah perbedaannya adalah berkaitan dengan usul manhaj, wa usulul i'tiqad. Di mana juga akan terjadi perbedaan di dalam yang berkaitan dengan manhaj, cara beragama, cara dalam penetapan sumber dan kaifiyah memahami dalil syar'i Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akan terjadi 73 golongan. 72 terancam dengan api neraka dan satu yang selamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktukum 'alal baydha lailuha kanahariha la yaziku anha ila hari. Dan dalam hadis yang lain, la tatabi'un sunnana man kana qablakum. Jadi sebagian di antara kamu ada yang mengikuti kebiasaan orang-orang yang sebelum kamu di dalam ikhtilaf termasuk. Ya. Maka di sini adalah termasuk perbedaan di dalam manhaj dan termasuk perbedaan dalam pokok-pokok akidah. dalam inti-inti yang berkaitan dengan akidah. Maka dalam poin yang kedua pun, bagi kaum muslimin harus membedakan antara tariqah ahli sunnah wa tariqatu ahli bid'ah. Maka bagi kaum muslimin harus membedakan antara jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah, antara jalan yang ditempuh oleh salafus saleh dengan jalan yang ditempuh oleh ahlu bid'ah. Maka dalam hal ini, ketika ahli sejarah menyebutkan dan para ulama mengatakan bahwa sumber khilaf dan sumber kesesatan yang 72 golongan yang terancam dengan api neraka bersumber dari 4 kelompok, yaitu Khawarij, Murji'ah, Rafidah Syiah, dan Qadariyah. Maka dalam hal ini tidak boleh ada sebagian atau ada seorang muslim mengatakan bahwa di sini kita diperintahkan untuk tasamuh, bertoleransi terhadap penyimpangan, terhadap perbedaan. Sebab ini adalah khilaf bainal haqqi wal batil, khilaf yang terjadi antara ahlul haq dengan ahlul batil, di mana yang hak adalah yang ditempuh oleh ahlu sunnah, yang batil adalah yang ditempuh oleh ahlu bid'ah. Maka di sini tidak boleh dikatakan perbedaan antara ahli sunnah dengan pengikut Jaham ibn Sopwan dengan pengikut Jahmiyah, atau perbedaan antara ahlu sunnah dengan Mu'tazilah, adalah dikatakan adalah khilaf. Perbedaan yang di situ boleh kita untuk tasamuh, boleh kita untuk bertoleransi, dan tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya, dan tidak boleh untuk menganggap sesatnya. Maka ini adalah batil, ini adalah kesesatan, ini adalah apa? Kesesatan. Maka ini perkara yang wajib dipahami oleh kaum muslimin. Dari titik mana perbedaan ini dan apa yang terjadi perbedaannya itu, wajib untuk memahaminya dengan benar, wajib memahaminya dengan ainul basirah, dengan dasar ilmunya. Sedangkan poin yang ketiga adalah khilaf baina ahli sunnah, khilaf yang terjadi di antara ahli sunnah, yaitu baina a'immati ahli sunnah, perbedaan yang terjadi di antara imam ahli sunnah, perbedaan yang terjadi di antara imam ahli sunnah. Dan tentunya perbedaan yang terjadi di antara imam ahli sunnah sangat berbeda, perbedaan di antara ahli sunnah dengan ahlu bidah. Kenapa dan bagaimana? Kita akan jelaskan di sini. Karena ada sebuah buku yang ditulis ya, yaitu SMS Abu-Abu, ya, Salafi melawan Salafi. Di situ disebutkan, ya, didapatkan adanya perbedaan di antara ulama mutaakhirin hari ini, ulama asriyah, ya, Syekh Albani rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Baz, Abdul Ajid Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kita tidak mengingkari bahwa terjadi perbedaan ijtihad di antara mereka di dalam masalah-masalah fikih, di dalam masalah-masalah ijtihadiyah, yang kita tidak akan menutup mata terjadinya perbedaan di antara mereka. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah adanya perselisihan dan perbedaan yang terjadi di antara ulama ahli sunnah menjadi cacat kepada madhab ahli sunnah dan menjadi tercelap mereka, itu para ulama? Maka jawabannya kita akan jelaskan di sini. Tetapi poin yang pertama, ikhtilaf yang terjadi di antara ulama salaf, ulama ahli sunnah, ada dua. Yang pertama adalah ikhtilaf tanawu, ikhtilaf tanawu, yaitu di mana batasannya dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan ikhtilaf tanawu bukan ikhtilat taubat, di mana setiap dua yang berikhtilat ya'ti bidalil atau qad ata bidalil as-sahih, di mana keduanya telah datang dengan dalil yang sahih dan di antara keduanya adalah benar. Ini dikatakan naqulan minal mukhtalifaini musibun, di mana di antara keduanya adalah telah benar. Sebagaimana para ulama mengatakan, di antara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, para ulama terkadang berbeda pendapat umpamanya di dalam beberapa bacaan sholat, apa yang mereka ambil, seperti umpamanya memilih tentang doa istiftah, karena begitu banyaknya doa istiftah, lalu di antara mereka memilih salah satu di antara doa-doa itu. Tetapi di antara mereka tidak ada pengingkaran, tetapi mereka mengambil salah satu di antaranya. Atau disebutkan oleh para ulama yaitu khilaf di dalam mengambil tafsir dalam sebuah kalimat dalam Al-Quran, ataupun mengambil makna yang dikandung dalam sebuah ayat, di mana mereka mengambil dari bagian tafsir yang dikandung oleh tafsir tersebut, oleh ayat tersebut, di mana dimungkinkan satu ayat maknanya adalah banyak dan satu kalimat adalah maknanya banyak dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, lalu mereka mengambil salah satu di antara makna tersebut. Seperti kita melihat umpamanya ihdinas siratal mustaqim, apa yang dimaksud as-siratu al-mustaqim, faqala ba'duhum al-islam wa qala ba'duhum al-kitab wa qala ba'duhum as-sunnah wa qala ba'duhum Abu Bakrin wa qala ba'duhum al-jama'ah, di mana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Islam. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah sunnah. Maka tidak ada pertentangan antara kita mengatakan jalan yang lurus adalah Islam, jalan yang lurus adalah sunnah, karena Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Dan juga tidak ada perbedaan antara kita mengatakan Alkitab wa sunnah dengan kitab dengan Islam, sebab sumber lurusnya kita dalam Islam manakala kita berpegang teguh kepada Alkitab, yaitu Al-Quran. Dikatakan oleh para sahabat, yang dikatakan oleh salafus salih dan yang mengikuti mereka, yang mengikuti manhaj yang benar. Bahkan di dalam ayat yang tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jalan kebenaran adalah satu. Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya mengatakan yang benar adalah setiap yang dikatakan oleh ahlu sunnah, setiap yang ditempuh oleh ahlu sunnah, setiap yang ditempuh oleh salafus saleh. Sehingga ungkapan Imam Syafi'i dan ungkapan para sahabat sebelumnya mengatakan lau kana khairan la sabakuna ilaih, dan dikatakan oleh para ulama alaikum bi amril awal. Imam Al-Auza'i mengatakan alaikum bi asari man salaf. Ini menunjukkan apa? Bahwa kebenaran apa yang dikatakan oleh mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, salafus saleh yang telah mendapatkan petunjuk. Dan Imam Malik mengatakan bahwa umat ini tidak akan beres urusannya dan mereka tidak akan baik akhirnya kecuali menempuh jalan yang telah menjadikan kaum sebelum kita, menjadikan baik sebelum kita, yang menyebabkan mereka dijaga dari penyimpangan, yang menyebabkan mereka mendapatkan pahala dari Allah, yang menyebabkan mereka mendapatkan pujian dari Allah, yang menyebabkan mereka mendapatkan barokah dari Allah. Siapa mereka? Adalah para sahabat. Maka apa-apa yang mereka tempuh telah memberikan kebaikan kepada mereka dan telah menimbulkan berbagai kebaikan bagi mereka. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan hari ini, maka ikutilah jalan yang telah menyebabkan mereka mendapatkan kebaikan. Itu jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ihwati iman rahimakumullah. Nah, lalu Poin yang ketiga, bagaimanakah sikap kita terhadap perbedaan di antara para ulama, perbedaan di antara ahlu sunnah? Wajib kita pahami bahwa perbedaan di antara ahlu sunnah sangat jauh perbedaannya antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab penyimpangan atau kesalahan yang ditimbulkan oleh ahlu bid'ah disebabkan oleh dua perkara. Sebab yang pertama bisababi ittiba'ul hawa, bi'annahum yuqaddimunul hawa 'alal kitabi wa sunnati rasulillah. Wa bisababi annahum yattabi'una al-manhaj al-batil, al-manhaj as-saqim. Sebab penyimpangan yang timbul dari ahlu bid'ah itu disebabkan dua perkara. Sebab yang pertama disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu dan mendahulukan hawa nafsu. Mendahulukan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam banyak ayat, siapa yang paling sesat dari orang yang mendahulukan hawa nafsunya dan mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai iman. Dan yang kedua disebabkan mereka mengikuti jalan yang tidak benar, manhaj yang tidak benar dalam memahami agama ini. Seperti mereka mengikuti al-ilmaniyun, orang-orang ilmaniyah, mereka mengikuti kaum filosof. Pitakdimil akal ala nakal, di mana mereka mendahulukan akal dari nakal, mendahulukan akal dari dalil syar'i. Kama ya'taqiduna ala manamat wal hikayat, seperti orang yang mendahulukan mimpi dan menjadikan mimpi sebagai sumber dalam agama, menjadikan hikayat-hikayat dari gurunya sebagai sumber dalam agama. Kalladzina yastadiluna bil ahadisi ad-dha'ifah al-mawdu'ah, seperti orang-orang yang menjadikan sumber hukum dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu'. Seperti orang-orang yang meyakini maksum dalam sebagian orang, dalam sebagian gurunya. Fahada al-khata' fil manhaj, maka ini adalah sebuah kesalahan di dalam manhaj, di dalam beragama. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesalahan dan penyimakan yang timbul dari ahlu bid'ah. Sedangkan apabila ahli sunnah terjadi perselisihan, maka ingat bahwa perselisihan di antara ulama ahli sunnah, pertama, bahwa perselisihan mereka bukan di dalam sumber hukum. Perselisihan di antara mereka bukan dalam usul akidah. Walaupun terjadi dalam perkara yang berkaitan dengan masalah akidah, itu yang sifatnya juz'iyat dan qalilah. Artinya berkaitan dengan masalah ya sedikit, kemudian juga bukan di dalam pokoknya, tetapi bagian dari masalah akidah dan furu'nya dari masalah akidah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mereka tidak berikhtilaf di dalam manhaj, di mana mereka sepakat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kembali kepada aqwal salaful ummah, menggabungkan di antara sisi-sisi dalil, mendahulukan akal daripada akal, mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ini usul-usul di dalam berdalil. Tetapi yang terjadi di antara ulama ahli sunnah adalah dalam masalah ijtihadiyah. Dan apa-apa yang terjadi perbedaan di antara ahli sunnah, bukan dari sisi bahwasanya mereka mendahulukan akal dari nakal, bukan dari sisi bahwasanya mereka mendahulukan hawa nafsu dari dalil. Tetapi apabila kita mendapatkan perbedaan di antara ahli sunnah, lalu kita mendapatkan satunya adalah benar sesuai dengan dalil, dan salah satunya adalah salah bertentangan dengan dalil, maka ingat bahwa ulama yang mengatakan satu perkataan dan kita dapatkan bahwa ia bertentangan dengan dalil, maka para ulama telah menyusun satu kitab yang bernama Rabul Malam ala A'immatil A'lam, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa dikatakan oleh para ulama, kesalahan salah seorang di antara ahli sunnah di dalam mengatakan permasalahan yang berkaitan dengan agama, imma disebabkan belum sampainya dalil kepadanya sehingga dia berijtihad, lalu ijtihadnya salah. Atau telah sampai kepadanya dalil, tetapi dimungkinkan dia tidak menganggap dalil itu adalah sahih. Atau telah sampai kepadanya dalil, tetapi dia menyelisihi daripada memahami dalil. Dalam arti, dia salah dalam memahami dalil itu. Al-Muhim bahwasanya mereka mendapatkan toleransi, dan mereka adalah mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala ketika mereka adalah tergelincir dalam satu masalah. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Idza ijtahada al-hakim fa asfa lahu ajran wa in akhta fa lahu ajrun wahid." Falahu ajrun wahid. Tetapi bersama itu, ketika kita memahami bahwasanya para ulama ahli sunnah mereka berbeda pendapat, dan kita mendapatkan salah satunya benar, salah satunya salah, maka kaum muslimin diperintahkan beberapa langkah. Langkah yang pertama, bahwasanya dia diperintahkan untuk berpegang teguh kepada perkataan yang bersama dalil. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Dan telah dinyatakan dalam ayat yang lain, apa-apa yang kalian ikhtilaf, maka kembalilah kepada Allah. "Wa ma talabtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Dan apa-apa yang terjadi perbedaan di antara kalian dalam satu permasalahan yang berkaitan dengan agama, maka hukumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukumnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kaum muslimin diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan untuk menimbang seluruh perkataan ulama dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bersikap memuliakan ulama dan menghormati ulama, dan tidak menjadikan kesalahan mereka adalah satu jalan untuk mencaci mereka. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab kita ketahui bahwa kesalahan mereka bukan dari sisi bahwasanya mereka mendahulukan hawa nafsu dari dalil, dan bukan dari sisi bahwasanya mereka menyelisih manhaj dalam memahami dalil. Tetapi dengan sebabnya adanya udur yang tadi, ima belum sampai dalil kepadanya, atau sampai dalil kepadanya dia tidak menganggap sahih dan sebagainya, maka wajib kita untuk memberikan udur kepada kesalahan mereka. Sebab kita yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini adalah yang maksum. Maka kita wajib untuk menghormati mereka, dan tetap untuk mengagungkan mereka, dan tetap untuk menempatkan mereka dalam kedudukannya. Maka demikian juga sebagaimana kita dapatkan perbedaan di antara para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan menyentuh istri adalah tidak batal. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan batal. Demikian juga di antara imam yang empat, demikian juga di antara ulama sampai hari ini terjadi perbedaan. Sebagaimana kita pun tidak akan mencela Abu Bakar, tidak akan mencela Umar, dan tidak boleh mencela keduanya. Dan tidak boleh kita mencela Ibnu Abbas, mencela Abdullah bin Umar. Sebagaimana kita pun tidak boleh mencela di antara imam yang empat, maka demikian juga ketika terjadi perbedaan ulama hari ini, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, dan yang lainnya, seperti Syekh Mukbil ataupun yang lainnya, dan para ulama yang lainnya yang kita tidak bisa menyebutkan seluruh namanya, maka kita pun adalah kembali kepada kaidah yang tadi, bahwa kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang mereka katakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita mengambilnya. Dan apa-apa yang mereka katakan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita meninggalkannya. Sebab kita diperintahkan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabb kamu kepada kamu, dan janganlah engkau mengikuti selainnya. "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih." Jelas ya. Nah, kemudian ihwati iman rahimakumullah, bahwa langkah yang ketiga setelah kita menghormati mereka dan kita tidak mencela mereka, maka poin yang ketiga ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa kaum muslimin tidak boleh al-amal bizalatil alim, bahwa kaum muslimin tidak boleh untuk mengamalkan dengan ini pun adalah sebuah kekeliruan. Oleh sebab itu kaum muslimin harus memahami daerah hilaf, ruang lingkup hilaf. Mana ruang lingkup perbedaan yang para ulama menganggap itu adalah sebagai yang menyelisihnya adalah kafir dan yang menyelisihnya adalah mubtadi. Mana di antara perbedaan para ulama yang para ulama menganggap itu saig, menganggap itu adalah boleh, dan yang menyelisihi dirinya adalah tidak dianggap kafir, tidak dianggap bid'ah. Jadi tidak dianggap bid'ah apalagi dianggap kafir. Maka kita harus berjalan seperti berjalannya salafus saleh, berjalannya ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Maka kalau kita hari ini menganggap celah dan menganggap celah ketika ada perbedaan di antara ulama ahli sunnah, di antara ulama salaf, kita mendapatkan perbedaan Syekh Albani, perbedaan dengan Syekh Ibnu Utsaimin, perbedaan dengan Syekh bin Baz, perbedaan dengan Syekh Mukbil, perbedaan dengan ulama yang lainnya, kita lihat. Maka orang yang menganggap celah dengan adanya perbedaan mereka, yang padahal kita tahu manhaj ketika ulama ini, ketiga ulama ini adalah sama, akidah ketiga ulama ini adalah sama, manhaj mereka berada di atas manhaj ahli sunnah, manhaj mereka berada di atas manhaj salafus saleh, lalu terjadi perbedaan masalah khilafiyah, maka kita pun harus memahami, yaitu apabila mencela mereka, maka secara otomatis dan tidak sadar bahwa sesungguhnya orang yang mencelanya adalah telah mencela para sahabat, telah mencela para tabi'in, telah mencela para tabu' tabi'in, dan telah mencela ulama yang empat sebelumnya. Kenapa ikhwatu iman rahimah? Sebab kalau kita teliti di dalam masalah agama ini, kita dapatkan bahwa ulama di antara para sahabat pun berbeda, dan di antara para tabi'in pun berbeda, dan di antara ulama yang empat pun berbeda. Bahkan jika kita mengaku, dan orang-orang Indonesia banyak menisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka kita pahami bahwa Imam Syafi'i pun, hatta di dalam kaulnya disebutkan adanya kaul jadid, ada dikatakan kaul qadim, di mana kaul qadim adalah akwalnya beliau ketika berada di Baghdad, dan kaul jadid dikatakan oleh para ulama akwalnya dia, ucapan-ucapannya dia ketika beliau adalah berada di Mesir. Akankah kita mencela Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan sebab Imam Syafi'i adanya kaul jadid dengan kaul qadim, lalu kita mengatakan apa pertentangan Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i? Tidak. Semua kita yakin ketika Imam Syafi'i berpindah dari satu kaul kepada kaul yang lain, itu disebabkan dalil yang nampak baginya, disebabkan istihad dalam satu ketika dengan istihad dalam satu ketika yang lain. Satu ketika dia nampak dalilnya seperti ini, maka dia berkata begini, dan ketika dia mengadakan lagi penelitian, maka nampak kepadanya dalil yang sahih, dalil yang bertentangan dengan apa yang dikatakan olehnya pada sebelumnya. Dan beliau mengatakan dalam ucapan yang banyak bahwa yang hak yang disertai dalil, yang hak yang disertai Al-Quran dan Sunnah. Maka ini terjadi perbedaan di antara para ulama, terjadi perbedaan di antara ahli sunnah. Maka kaum muslimin ahli sunnah, thalabul ilmi adalah diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menimbang seluruh ucapan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita menghormati para ulama dan menempatkan kedudukan para ulama, mengambil ilmu dari para ulama, tetapi kita tidak menganggap maksum. Mereka tidak pernah salah, mereka tidak pernah khata. Kita meyakini yusibu wa yukhti, bahwa para ulama benar dan salah. Apa yang benar kita terima, apa yang salah kita tolak. Sebab Imam Malik mengatakan setiap ucapan Bani Adam adalah yukhad wa yutrak. Setiap ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima dan ditolak, kecuali ucapan ya. Hati-hati mereka. Jadi Allah Ta'ala menyatukan hati mereka, itu orang-orang yang Islam. Allah Ta'ala menyatukan hati mereka, menyatukan hati kaum muslimin, artinya menyatukan kaum hati kaum muslimin ya. Maka ingat ya, bahwa persatuan itu di atas nama Islam, persatuan itu di atas nama sunnah ya. Jadi bukan di atas nama yang lain, bukan di atas nama-nama yang lain, bukan di atas nama hizbiyah dan yang lainnya, tetapi di atas nama Al-Quran. Kita lihat ya, dalam surat Ali Imran ini, ya, maka Allah Ta'ala menyatukan hati mereka. Dalam ayatnya, fa'allafa baina qulubikum. Jadi Allah Ta'ala menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka persatuan itu adalah dengan nikmatnya. Yaitu nikmat apa? Nikmat Islam dan nikmat sunnah. Jadi persatuan di atas nama Islam, bukan atas kita asal kita berkumpul. Sebab yang akan menyatukan agama ini adalah Islam. Yang akan menyatukan manusia ini adalah tauhid. Yang akan menyatukan umat ini adalah Islam, sunnah. Sebab di dalam hadis yang tadi dikatakan satabtariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan, maka dikatakan ma'anali al-yawma wa ashabi ahlul jamaah, maka mereka adalah yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya. Ini perlu kita ketahui bahwa persatuan adalah persatuan di situ. Kemudian yang kedua juga, bahwa persatuan yang di menurut pandangan ahli sunnah adalah wajib kita untuk menjaga apa-apa yang telah ijma salafus saleh. Menjaga apa-apa yang telah menjadi ijma salafus saleh, yang telah menjadi kesepakatan salafus saleh. Maka kita tidak boleh bersatu tetapi menyelisihi apa-apa yang telah ijma salafus saleh. Berkaitan dengan akidah. Salah satu contoh umpamanya kita mengatakan, mari kita bersatu. Tetapi di antara dua kelompok ada yang mengatakan Quran makhluk, satu mengatakan Quran adalah kalamullah. Maka tidak mungkin orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dengan orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah akan bersatu. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Sebab yang hak yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Dan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah menyelisihinya. Dan kita ingat bahwa para sahabat, para tabi'in, para tabi'ul tabi'in, dan Imam Ahmad telah menyampaikan kepada kita dan telah memaparkan kepada kita dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa mereka tidak pernah berkumpul dengan orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kenapa? Sebab para sahabat, para tabi'in, para tabi'in telah ijma bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Maka ini adalah persatuan. Jadi persatuan yang itu ada yang dianggap. Oleh sebab itu ahli sunnah ketika mengajak manusia kepada jamaah yang mulia ini dan mengajak manusia untuk bersatu, maka bukan di atas siar persatuannya saja, tetapi persatuan itu adalah dibangun di atas nama Islam, di atas nama kalimat la ilaha illallah. Bukan persatuan dengan semata-mata satu negara, bukan persatuan atas nama satu bahasa, bukan persatuan atas nama satu kampung, bukan persatuan atas nama satu organisasi, tetapi persatuan di atas nama Islam, di atas nama tauhid, di atas nama kalimat la ilaha illallah. Nah, sedangkan bobit yang ketiga, bahwa kita memahami adanya perbedaan ijtihadiyah, maka kita mengetahui bahwa para ulama mengatakan la inkara fi masail al-ijtihadiyah, yaitu tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Artinya apa? Tidak ada tabdi, tidak ada tafsik, apalagi takfir di dalam perbedaan yang berkaitan dengan masalah ijtihadiyah. Nah, sekedar kita contoh umpamanya perbedaan apakah adzan subuh yang memakai as-sabu khairu minnaum dan akan tumbuh di tengah-tengah umat ini. Dan ingat bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahlussunnah adalah dakwah yang senantiasa mereka berjalan bersama hujjah, yang senantiasa mereka adalah berjalan di atas argumentasi, di mana setiap orang yang memunculkan satu perkara, pendapat, ucapan, perbuatan, keyakinan yang dimunculkan dengan dalil argumentasi, maka bagi yang mendengarkan dan melihatnya, maka mesti dijawab dengan dalil pun. Maka mesti dijawab dengan dalil pula. Sebab ahli sunnah, sebab kaum muslimin diperintahkan untuk berkata dengan dalil, untuk berkata dengan hujah. Sebagai penutup, kita meyakini bahwa ulama ahli sunnah, bahwa duat yang menyuruh kepada sunnah, bahwa para thalabul ilmi, insyaallah bahwasanya mereka tidak akan pernah mendatangkan satu ucapan yang tidak pernah dikatakan oleh ulama sebelumnya. Seandainya pun mereka berselisih, terjadi perbedaan, maka ingat, apabila ia adalah benar-benar thalabul ilmi, maka dia tidak akan mendatangkan satu perkara agama yang tidak pernah dikatakan oleh sebelumnya. Sebagaimana kita lihat apa yang dikatakan oleh ulama besar hal ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, dan ulama yang lainnya yang tidak mungkin juga saya menyebutkannya, bahwa ingat, saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian hari ini, saya meyakini dan saya pun belum pernah mendapatkan ada ucapan mereka yang tidak pernah dikatakan oleh pendahulunya, yang tidak pernah dikatakan oleh ulama pendahulunya. Apa yang mereka katakan adalah merupakan silsilah, adalah merupakan warisan dari apa yang dikatakan oleh para ulama sebelumnya. Masalah mereka berbeda, terjadi perbedaan, adalah berkaitan dengan ijtihad dan apa-apa yang nampak kepada mereka dalil, maka dikatakan oleh mereka, dan apa-apa yang mereka anggap tidak berdalil, maka mereka tinggalkan. Sehingga saya juga pernah mendapatkan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau adalah termasuk salah satu di antara anggota Lajnah Daimah. Lalu Lajnah Daimah, yaitu dewan fatwa di Arab Saudi, mengatakan satu pendapat, lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah bersama mereka dan aku adalah mencintai mereka, tetapi aku lebih mencintai kebenaran, maka aku menyelisihi pendapat mereka. Artinya ikhwati iman rahimakumullah, hatta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengungkapkan bahwasanya dia pun menyelisihi pendapat yang dikatakan oleh Lajnah Daimah, dikatakan oleh gurunya sendiri, oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan dia mengambil satu ucapan yang dia yakini bahwa itu adalah merupakan kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah kita bersama perbedaan dan ikhtilaf yang terjadi, yang kita lihat di dalam lapangan dakwah yang mulia ini. Dan barangkali kita belum masuk kepada bab tentang sholat, dan ini saya anggap penting karena ini adalah merupakan fitnah hari ini. Wallahu ta'ala. Demikian ikhwatul Islam, a'azani Allah iyyakum, kajian kita dan pembahasan yang sangat menarik tadi disampaikan oleh Ustaz Abu Qata adalah hafizullah dari adab-adab di dalam menghadapi ikhtilaf dan fitnah di zaman ini. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Ada 30 menit ke depan bagi kita untuk bersoal jawab, dan untuk yang pertama kami angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa, dari mana Pak? Waalaikumsalam. Masalah. Dengan siapa Pak? Saya dari Bekasi dengan Waryadi. Silakan Pak Waryadi. Ustaz gini. Dalam perbedaan yang kita ikuti keseharian, memang banyak masalah-masalah yang dihadapi di dalam lingkungan. Peran kita adalah perbedaan yang kita hadapi terlalu banyak, sehingga kalau kita mau mengikuti ulama-ulama salafus saleh dan pelaksanaan pelaksanaan ibadah-ibadah atau ulama-ulama salafus saleh itu sangat jarang sekali kita di lingkungan. Terus bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang-orang yang di luar salafus saleh? Kita mau mengikuti memang itu bertentangan dengan salafus saleh, tapi kalau tidak, kita pun ya istilahnya terkucil dari mereka sendiri gitulah. Benar sikap kita yang seharusnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan. Ya, tadi dikatakan dalam kaidah ya bahwa kaum muslimin ya diperintahkan untuk beragama dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat-ayat kita diperintahkan atiullaha wa atiur rasul, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul, ittabi'u ma unsila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalila ma tadakkarun. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'uni mataraktukum wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, da'uni mataraktukum. Ya. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk apa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga diperintahkan bahwa tidak boleh beramal dengan adah, ya, tidak boleh beramal dengan kebiasaan yang ada pada satu kaum, ya. Ya, tidak boleh beramal dengan kebiasaan yang ada pada satu kaum, ya. Yang kebiasaan kampung ini melakukannya begini, ya, kebiasaan kampung itu melakukan begitu, lalu kita beragama sesuai dengan apa yang ada pada kampung tersebut, ya. Nah, maka makna kita semua adalah harus mendakwahkan Islam ini, harus mendakwahkan sunnah ini, ya. Harus mendakwahkan Alkitab dan sunnah di tengah-tengah masyarakat ini. Walaupun kita yakini bahwa apa? Bahwa dalam mendakwahkan sunnah ini tadi, ya, perlu biritualin dengan apa? Dengan kelembutan, dengan penuh bijaksana, dengan penuh hikmah, ya. Jadi penuh hikmah, dengan penuh bijaksana, dengan penuh kasih sayang kepada mereka yang artinya menyelisihi kebenaran, dikarenakan kita meyakini bahwa sebab utamanya begitu banyaknya orang menyelisih kebenaran karena awamnya mereka terhadap kebenaran ini dan sedikitnya orang yang menjelaskan apa kebenaran ini, kebenaran ini. Maka ya, kita harus bisa membedakan, ya, antara kita itu as-sabat alal haq wa husn muamalah ma'a annas, ya. Bahwa kita harus membedakan antara kita berpegang teguh kepada kebenaran, antara kita itu istiqomah, ya, tetap di atas kebenaran, dengan bahwa kita itu bersikap baik terhadap manusia, bersikap baik terhadap orang-orang yang menyelisihi kebenaran, ketika diperlukan bahwa sikap lembut kepada yang menyelisihi kebenaran itu, terutama di masa-masa fitnah, terutama di masa-masa sedikitnya orang yang melaksanakan kebenaran, terutama ketika kebodohan itu adalah meliputi kepada umat ini. Nah, maka kita harus berbeda, ya, antara komitmen. Sebab ya terkadang sebagian kaum muslimin, orang awam, kita itu suka apa? Suka menyatukan itu antara dua perkara itu. Antara dua perkara itu bahwa apa? Kalau kita komitmen, kalau kita itu istiqomah, ditakutkan bahwasanya kita itu tidak mengikuti kondisi, tidak mengikuti zaman, tidak bermasyarakat dan sebagainya. Bahwa kita harus apa? Harus membedakan. Harus membedakan antara komitmen kepada hak, antara istiqomah di atas hak dengan muamalah yang baik bersama orang-orang yang dianggap menyelisihi kebenaran ini. Jadi itu harus apa? Harus disatukan di antara apa? Kedua, walaupun sebenarnya kita juga tidak boleh mengingkari terkadang bahwa kita dibolehkan, ya, untuk bersikap keras kepada yang menyelisihinya kebenaran ini, tetapi kapan itu? Ya, ketika maslahatnya itu ada, ketika ahli sunnah adalah lebih banyak, ketika ahlul haq adalah lebih apa? Lebih banyak. Dan diperhitungkan bahwa dengan sikap keras ini akan menjadi jera orang yang melaksanakan penyimpangan. Tetapi ya hari ini, ya tentunya ketika sedikitnya ahlul ilmi, sedikitnya orang yang mengajarkan kebenaran dan kebodohan, maka tentunya sisi lemah lembut dan untuk apa menurut kebenaran ini harus dengan apa? Dengan kelembutan. Dan perkara yang saya ingin jelaskan, antara sikap lemah lembut dengan mengingkari itu adalah beda, ya. Sebab terkadangnya sebagian orang, bahkan sebagian dai, menganggap ketika dia itu menganggap orang lain salah, dia tidak dikatakan apa? Dia dikatakan orang keras, dia dikatakan orang mutasyadid, dia dikatakan orang gulu. Padahal beda, ya. Antara orang itu mengingkari kebenaran apa kesalahan Al-Quran dan dari sunnah kepada Quran. Oleh sebab itu orang yang menjelaskan Al-Quran tidak memakai sunnah, maka ini akan jadi zindik, ya. Akan terseret kepada kekufuran, akan terseret kepada kesesatan yang nyata, ya. Orang yang berhujjah dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tidak memakai sunnah. Bahkan kita ketahui bahwa sunnah ini adalah sebagai kodi, sunnah ini adalah sebagai hakim terhadap apa? Al-Quran. Kita telah jelaskan bahwa apa? para ulama menjelaskan bahwa siapa yang menjelaskan Al-Quran dan apa mengamalkan Al-Quran tentunya tidak memakai bimbingan dari sunnah, maka ya akan terseret kepada jurang kekupuran, jurang kesesatan, ya. Dan kita telah jelaskan bahwa para ulama seperti Imam Yahya Ibnu Katsir mengatakan bahwa Quran lebih butuh kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Al-Quran, dan mereka mengatakan bahwa sunnah adalah sebagai qadhi, sebagai hakim, ya. Dan kita ketahui bahwa kedudukan sunnah, dan ini telah sering diungkap ya, bersama Al-Quran ada tiga kedudukan, ya. Kedudukan yang pertama adalah menguatkan hukum apa yang ada dalam Quran, ya. Di mana sunnah adalah ya, dari berbagai sisi adalah sejalan dengan Al-Quran di dalam penetapan hukum, ya. Maka ini dikatakan mimbab tawarudil ahkam, artinya bahwa hukum itu dan sumbernya adalah banyak, ya. Yang kedua, bahwa sunnah ini adalah sebagai penjelas terhadap Al-Quran, ya. Dan kita mengetahui bahwa penjelasan sunnah kepada Al-Quran, ya, dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya sunnah menjelaskan makna makna lafad Al-Quran, makna kalimat-kalimat Al-Quran, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas bagaimana di dalam ayat Quran dikatakan litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan bagi manusia, ya, apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, bahwa sunnah ini, ya, menjabarkan, memaparkan apa-apa yang dalam Quran ini sifatnya mujmal, ya. Jadi kalau orang tidak memakai sunnah maka ya sesat, ya. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia saum, bagaimana dia haji, kan? Penjabarannya ada dalam sunnah, ya. Kemudian sunnah juga menghususkan apa yang sifatnya umum dalam Quran. Seperti, ya, ibu boleh tanya kepada orang yang tadi, maaf pak, ya, bapak mau makan ikan, bangkai ikan atau tidak, ya. Sesungguhnya orang yang tadi itu tidak boleh memakan bangkai ikan, ya. Tidak boleh memakan ati, ya, ati ayam ataupun ati sapi, atau kalau kita mengatakan apa jantungnya, ya, apa itu. Tidak boleh. Kenapa? Sebab terjelaskan di dalam ayat Al-Quran, hurimat alaikumul maitatu, telah diharamkan bagi kamu adalah bangkai, seluruh bangkai, ya. Termasuk bangkai ikan, ya. Termasuk bangkai belalang, pokoknya. Dan telah diharamkan juga darah, nanti termasuk hati dan sebagainya, hati dan sebagainya. Dia tidak bisa ternyata. Maka mesti dia itu menggunakan dalil uhilat lana maitatani waddamani. Ketika Rasul ditanya tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Maka boleh dikatakan sangat tolol orang yang mengatakan seperti tadi. Artinya termasuk orang yang sangat tolol, sebab dia tidak bisa mengamalkan Islam ini kecuali dengan sunnah. Bahkan ya mungkin sholatnya juga hanya tiga waktu, ya, sebab dalam Al-Quran hanya dikatakan aqimis sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil layl wa qur'anal fajri. Kemudian ya bahwa dia juga akan semakin ikhtilaf berapa rakaat sholatnya. Tak lah muncul orang Tasik ngebahasakan bahasa Sunda anu kasar gitu, kacida goblogna gitu. Sebab kita boleh aja gitu, ini mengucapkan kalimat ini, tapi ya walaupun saya tadi lemah lembut, ya betul lemah lembut, juga lemah lembut tadi saya sampaikan, tapi ya lamun kalau dikatakan ya, ya boleh bisa dikatakan kacida goblogna gitu. Kenapa dikatakan begitu, ya? Sebab ya mungkin sholatnya juga berapa rakaat, boleh dia dalam bahasa Sunda juga, ini bahasa Cileung sini, ngotek tak Quran gitu, mal ayah menyebutkan sholat subuh dua rakaat, mal ayah Al-Quran yang menyebutkan sholat asar, ya, 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Tidak ada, ya. Tidak ada Al-Quran mengatakan sholat subuh 2 rakaat, ya. Apa sholat asar 4 rakaat, tidak ada itu. Tetapi dijelaskan dalam hadis, di mana hadisnya itu jelas, ya. Mutafakun alaih awalum wapuridutu sholatu rakaataini rakaataini wa ukurat sholatu safari wa utimat salatul hadari. Jadi kita lihat itu hadis. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran tidak pakai hadis memang zindik. Sebab di sini ya, kalau orang mengingkari salat subuh dua rakaat itu kufur. Sebab telah ijma kaum muslimin dan telah merupakan amr bidarurah. Artinya perkara agama yang sangat jelas itu ya. Jadi di sinilah ahli sunnah, di sinilah apa dakwah salafiyah ya. Di mana kaidah-kaidahnya sangat jelas ya. Jadi mungkin kalau tadi dikatakan kenapa mungkin mengungkapkan kalimat yang sangat keras gitu ya. Sebab ya, saya tanya orang yang paling awam ya, kalau ada orang mengingkari sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dia mengatakan ya sholat mau berapa rakaat saja, kira-kira akan dianggap muslim atau enggak gitu. Saya yakin bahwa dia tidak akan dianggap muslim, dia akan dianggap kafir kalau orang mengingkari ini. Sebab ini perkara yang zahir, perkara yang telah ijma, bukan hanya ijma ulama di sini, termasuk ijma orang awam kaum muslimin. Jadi bu, sesungguhnya orang ini orang yang sangat jelas ya penyimpangannya ya. Ya, bahkan kita tidak tahu bagaimana sholat itu kan tidak ada. 4 rakaat, 3 rakaatnya tidak ada dalam ayat Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an hanya disebutkan perintah sholat ya. Diulangi dalam satu ayat yang sama tidak kurang dari 40 tempat, aqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian pujian-pujian tentang ahlus sholat, celaan-celaan kepada orang yang meninggalkannya ya. Celaan-celaan kepada orang yang tidak khusyuk dan tidak ikhlas ya. Itu sangat banyak ayat sekali, tapi tidak disebutkan 4 rakaatnya, apalagi ruku dan sujudnya. Dan kita katakan bahwa poin yang ketiga, kedudukan sunnah ini datang dengan hukum yang tidak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an secara zahirnya, tetapi secara perintahnya ada. Sebab Rasul Allah telah mengatakan maaf apa? Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Walaupun letter ayatnya tidak ada dalam Quran tentang pelarangan umpama cincin emas bagi laki-laki, sutra bagi laki-laki, tetapi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah telah memerintahkan untuk menerima pengharaman dari Rasul dan menerima apa? Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas ya. Ini penyimpangan Allah taala. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua dari Ibu Rara tadi, Seth. Nah, berkaitan dengan ada sebagian kaum muslimin yang mencari-cari kelemahan dari hadis yang sudah jelas kesahihannya, bagaimana Ustaz? Nah, ini adalah termasuk ahlu zaig. Ahlu zaig itu orang-orang yang menyimpang, di mana mereka itu ya imma yattabi'una syahwah, imma yattabi'una al-ahwa, ya tabi'unul hawa, ya imma dia itu mengikuti syahwat ataupun mengikuti hawa nafsu ya, ataupun tadi di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ya, Ali Imran, bahwa seseorang seperti itu adalah orang-orang yang mengikuti fitnah ya, untuk mencacati agama ini, untuk mencacati agama ini. Dan tentunya orang yang berusaha seperti itu dengan akalnya, maka itu adalah termasuk orang yang zindik ya, termasuk orang yang sangat sesat ya, termasuk orang yang sangat buruk ya. Dia mencoba-coba akalnya, menimbang-nimbang Al-Qur'an apa hadis ini sesuai enggak dengan akalnya, sesuai dengan ini atau enggak. Lalu dia mencari celah-celah untuk apa, mendoifkan hadis ataupun untuk membantah apa, untuk membantah hadis. Oleh sebab itu lihat kepada ayat Al-Qur'an, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang paling baik agamanya dari orang yang menghadapkan wajahnya. Ini jelas ya dalam ayat Al-Qur'an. Allah a'lam. Nah, selanjutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan yang berikut dari pesan singkat yang begitu banyak masuk. Untuk yang pertama dari beberapa pertanyaan dari Bapak Muhammad di Bogor, kemudian juga ada Bapak Hartono di Jakarta yang bertanya hal yang sama, Ustaz. Setelah kami membaca sebuah wawancara yang dilakukan oleh salah seorang ketua umum organisasi massa tertentu dan di majalah tertentu, disebutkan di situ bahwasannya Salafi adalah sebuah kelompok yang tidak mengenal mauidzatul hasanah dalam menyampaikan dakwah sehingga terkesan saklek dan ekstrim di dalam menyampaikan pemahaman Islam. Bagaimanakah Ustaz menanggapi hal ini? Kemudian juga di dalam wawancara tersebut disampaikan wacana bahwasannya aliran dana dari gerakan dakwah Salafiyah ini diindikasikan sebagai berasal dari Zionis. Mohon penjelasannya Ustaz. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa apa dakwah Salafiyah adalah dakwatul Islam yang secara otomatis adalah dakwatul rahmah. Ya, yaitu dakwah Islam dan secara otomatis adalah dakwah rahmah. Yaitu dakwah yang sesungguhnya membawa rahmat, ya. Dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan, ya, di dalamnya. Tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, yang wajib kita lihat ya di sini, bahwa tadi telah saya sampaikan, kita harus membedakan antara as-sabatu alal haq wa iltizam bil haq baina ribki wal lin. Tidak, kita harus bisa membedakan antara orang komitmen kepada kebenaran, orang komitmen kepada hak. Dia mengatakan hak ini begini, kalau yang benar adalah ini. Dia tidak bisa tawar menawar, dia tidak bisa dalam artinya adalah berpindah-pindah dari ucapan. Dia mengatakan al-haq hadza, yang benar ini. Antara kita menyampaikan kebenaran ini dan mendakwakan kebenaran ini dengan lemah lembut. Jadi jangan salah paham bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang bertoleransi kepada kesalahan. Ini adalah bukan orang yang benar. Orang yang benar, orang yang hak adalah yang mengatakan kulil hak walau kana murram. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit, ya. Baik orang yang mengatakannya ataupun orang yang mendengarkannya, sampaikan kebenaran itu. Tetapi dalam mendakwakan kebenaran ini, dalam mendakwakan ini, dalam mendakwakan sunnah ini, tidak diragukan lagi. Maka kita harus menggabungkan dua perkara, sikap lemah lembut, dan terkarang disyariatkan juga sikap, ya, tegas, keras, di mana hikmah sesuai dengan kondisinya. Sebab di dalam menegakkan amar ma'ruf dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dalil ayat Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Lihat di dalam ini ada tiga derajat, di mana para ulama mengatakan apabila orang itu condong kepada kebenaran, cinta kepada kebenarannya adalah sangat besar, maka serulah dengan hikmah. Ada orang yang hatinya senantiasa condong kepada keburukan, condong kepada kesalahan, maka berilah sedikit targhib wa tarhib, berilah mau'idhah, ancaman-ancaman. Ada orang yang melakukan penyimpangan, punya hujah, punya argumentasi, mendebat, mendebat dengan cara yang baik. Tetapi juga ada poin yang keempat, ahli kesesatan punya senjata, ahli kesesatan punya kekuatan. Bagaimana kewajiban Amirul Mukminin ketika mereka memiliki kekuatan, memiliki senjata, dan mereka mengangkat senjata, Amirul Mukminin diperintahkan untuk memeranginya. Tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan argumentasi. Sebab Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij pun di apa? Diutusnya Abdullah bin Abbas untuk menegakkan hujah kepada mereka, tetapi diperintahkan untuk memerangi mereka. Dan ijma para sahabat waktu itu memerangi orang-orang Khawarij. Maka ini dalam bermuamalah dengan orang yang menyimpang, ketika jelas penyimpangannya, ada dalilnya, dan ahli sunnah itu tidak sembarangan, ya. Ahli sunnah salafus salaf tidak sembarangan. Dan para pengikut ahli sunnah, sunni ataupun salafi, salafiyun tidak sembarangan, ya. Mereka tetap seperti itu di dalam melaksanakan kebenaran, melaksanakan kebenaran. Kemudian tuduhan yang kedua bahwa dakwah salafiyah, ya, dakwah ini adalah ada kucuran dana. Demi Allah, ya, bahwa kami mengambil ilmu dan para talabatul ilmu mengambil ilmu tidak berkaitan dengan adanya dana ataupun tidak dengan adanya dana, ya, ataupun dengan orang yang memberi ataupun dengan orang yang tidak memberi. Demi Allah, ya, bahwa dari masa ke masa ahli sunnah adalah tidak berkaitan dengan bantuan orang, ya, tidak berkaitan dengan pihak luar yang berkaitan dengan penguluran tangan. Kenapa? sebab ilmu tidak diambil dari itu, tetapi al ilmu bil silsilati sanad. Tetapi ilmu dakwah salafiyah adalah diambil dari sanad, diambil dari periwayatan, dari ulama ke ulama sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui dari apa yang dikatakan oleh para ulama salafus saleh sampai hari ini, al isnadu minad din. Laula al isnadu la qala sya'a ma sya'a. Inna hadha al ilma dinun tanduru aman ta'khudu dinakum. Wa qala Muhammad ibn Sirin kana an-nasu la yas'aluna 'an rijal falamma waqa'atul fitan. Falamma waqa'atna kunna nas'alu 'an rijal. Hatta qala sammu lana rijalakum aw asnid lana rijalakum. Bahwa kami mengambil agama ini dengan sunnah, dengan peribahatan. Imam Ma'ruf bin Nukul wa Imam Ma'ruf bin Nukul ala sinatur rijal mubasyaratan, dimana kita mengambil agama imam melalui penukilan dari kitab-kitab yang ada yang ma'ruf dari kalangan ulama ahli sunnah, ataupun kami mengambil ilmu dari lisan ke lisan yang timbul dibawa oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in meriwayatkan kepada yang setelahnya, kemudian dari ulama yang empat, kemudian dari seterusnya sampai hari ini. Dan kami mempelajari kitab-kitab seperti itu. Apa yang kami katakan atau apa yang dikatakan oleh ahli sunnah, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini adalah tidak berkaitan dengan pemuslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun keberadaan orang-orang yang mengimpakan hartanya dari kaum muslimin di dunia ini, baik saudara-saudara kita di Saudi Arabia, ataupun saudara-saudara kita di Kuwait, ataupun saudara-saudara kita di Emirat dan sebagainya di seluruh penjuru dunia, maka ini adalah merupakan kebaikan mereka. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sesungguhnya mereka adalah dengan keikhlasan mereka, dan kami dakwah adalah tidak berkaitan dengan pemberian mereka. Hatta boleh saya sampaikan, sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan untuk pribadi adalah sebuah pemberian yang berkaitan dengan atas nama dakwah ini. Pemberian umpamanya berkaitan dengan ini, tetapi pemberian kepada kaum muslimin, pemberian sumbangan kepada kaum muslimin, kita ketahui bahwa yang membangun dan membantu orang-orang Aceh adalah bukan orang-orang kafir, walaupun sepertinya orang kafir memberikan bantuan, kaum muslimin yang memberikan bantuan, orang-orang Saudi, orang-orang berbagai penjuru dunia. Dan saya telah pernah menyalurkannya bagi orang-orang kaum muslimin di Aceh, kaum muslimin yang ditimpa bencana seperti hari ini, di mana-mana ya, seperti di sekarang di Padang dan sebagainya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bahwa ulama termasuk Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala telah menyusun satu kitab yang bernama Damul Mas'alah, yang merupakan sifat buruk adalah meminta-minta. Tetapi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana para pembela sunnah ini, para pembela tauhid adalah banyak. Dan saya sampaikan kepada kaum muslimin bahwa pembela yang terdepan kepada sunnah dan pada tauhid ini adalah orang-orang Saudi, dan termasuk mungkin adalah Raja Saudi yang menyebarkan agama ini dan membela dakwah. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya adalah mereka adalah orang-orang yang baik. Sejumlah orang-orang di Kuwait, sejumlah orang-orang di Saudi, sejumlah orang-orang di Qatar dan sebagainya, yang mereka telah paham kepada dakwah yang mulia ini, mereka mengulurkan tangannya. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah, merupakan kaidah dan merupakan sifat ulama ahli sunnah, ulama salafus saleh dan para pengikut mereka, mereka tidak pernah menggantungkan dan mengaitkan ucapan mereka dengan satu pemberian. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Sebab kami adalah ahli sunnah, adalah orang yang berkata apa yang dikatakan Allah dan dikatakan Rasulnya dan dikatakan oleh pendahulu umat ini, dan tidak pernah menimbang perkataan ini adalah dengan sesuatu pemberian manusia. Pahami bahwasanya ahli sunnah, duat ahli sunnah, Mereka tidak pernah berada dalam ketiak seorang pemimpin. Mereka tidak pernah berada dalam ketiak orang kaya. Tapi mereka berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah yang mengarahkan para pemimpin. Mereka adalah yang mengarahkan orang-orang yang kaya. Mereka adalah yang mencintai pemimpin-pemimpin yang adil. Mereka yang bersikap bijaksana di dalam mengarahkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka adalah yang mencintai orang-orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang mengarahkan orang-orang yang kaya. Dan mereka adalah tidak pernah membedakan dalam status berkaitan dengan pemimpin ataupun rakyat, berkaitan dengan orang kaya ataupun dengan orang yang miskin, dengan orang yang punya kedudukan ilmu ataupun dengan orang awam. Sana mereka tidak pernah seperti itu, dan tidak akan pernah mereka seperti itu. Mereka istiqomah di atas hak. Mereka adalah istiqomah di atas kebenaran. Ya. Mereka adalah istiqomah di atas kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir, Ustaz, ya, untuk di kesempatan siang hari ini. Barakallahu fikum, Ustaz. Ada sebagian perbedaan pendapat di dalam permasalahan fikih, yang hal itu kita mengharuskan mengambil yang lebih ringan dari jumhur atau pendapat yang lebih kuat. Bagaimanakah Ustaz terhadap permasalahan ini? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ya telah dijelaskan tadi bahwa seseorang beramal adalah dengan alasan dalil, dan tidak boleh orang beramal dengan alasan perbedaan. Tetapi setiap di antara kita mesti beramal dengan dalil. Sebab intinya dalam ayat yang begitu jelas, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kemudian yang kedua, tidak boleh beramal itu li ajil hawa. Di mana seseorang memilih dari antara dua pendapat itu karena sesuai dengan hawanya. Sesuai dengan hawanya. Dan yang ketiga juga dilarang bahwasanya kita mengambil yang mudah-mudah terhus ya. Dan apa-apa yang sesuai dengan keinginan, dengan hawa, maka tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun kita mengetahui bahwa tabiatul insan, tabiah manusia adalah memilih yang mudah. Dalam arti ihwatu iman rahimakumullah, dibolehkan kepada seseorang jika dia tidak mampu mengamalkan, ya, lalu dia mengambil apa yang mudah, tetapi bukan di ajil hawa, bukan karena hawa nafsu ataupun karena ya mengikuti semata-mata kehendaknya, tetapi dia memilih yang termudah di antara pendapat-pendapat ini, maka dibolehkan baginya dan tidak mengapa baginya. Ya, dan ini tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kesimpulan akhirnya, ketika kita melihat sebuah perbedaan, maka dua landasan pokok adalah, pertama, bahwa kita hanya beramal dengan sebab dalil. Dan yang kedua, kita tidak boleh beralasan mengatakan bahwa amal karena ada perbedaan. Kemudian ketika dia mengatakan, tidak apa-apa, saya melakukan yang mana saja, asalkan ada yang mengatakan ulama sebelumnya. Tidak boleh bagi thalabul ilmi, bagi seorang muslim. Tetapi hendaklah dia taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan dalil yang apa dia lihat, apa yang nampak baginya, dan dia mengikuti kepada seseorang di antara para ulama yang bersertanya apa dalil. Dan bagi orang awam tidak mengapa baginya adalah untuk memilih salah satu di antara aqwal ulama, sebagaimana saya telah jelaskan di kesempatan lain tentang adab di dalam mengikuti perkataan para ulama, di mana kita tidak boleh menganggap yang benar perkataan ulama ini saja. Kemudian kita tidak boleh untuk menetapkan wala dan baro kepada pengikut ulama ini. Artinya dia dikatakan saudara apabila sejalan dengannya dan mengikuti pendapatnya, dan apabila tidak maka dia adalah sebagai musuhnya. Tidak boleh menetapkan wala dan baro. Dan sebagaimana saya telah jelaskan bahwa seseorang boleh berpindah dari ucapan kepada ucapan yang lain, tetapi dasarnya adalah ilmu, bukan hawa nafsu. Barangkali sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan kembali untuk membahas kitab hukumnya ahkam. Dan sekali lagi ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertama menjaga para dai-nya, menjaga para juru dakwah agama ini. Yang kedua juga menjaga para muhsinin ya. Para muhsinin artinya orang-orang yang mengulurkan tangan ya kepada dakwah yang mulia ini. Dan yang ketiga menjaga seluruh kaum muslimin dari setiap perkara-perkara yang menyebabkan kepadanya tertimpa fitnah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga dakwah yang mulia ini dari setiap apa rekayasa dari musuh-musuh dakwah yang mulia ini. Wa akhiru da'wana anil hamdillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.